Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Lakin idza stabana lahum ad-dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahum. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa para ulama semua berijtihad. Idza asab lahu ajran wa in akhta lahu ajrun wahid. Tetapi mereka para ulama yang berijtihad, idza stabana lahum ad-dalil, kalau sudah jelas baginya dalil, mereka akan ambil dalil dan mereka akan tinggalkan pendapat-pendapat mereka. Akan mereka tinggalkan ijtihad-ijtihad mereka. Wa amma idza lam yablughhumul hadis, kalau ternyata belum sampai pada mereka hadis, aw lam yasbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fi, atau tidak sabit riwayatnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahaditsun, atau tidak ada dari nabi teriwayatkan satu hadis pun, au tsabata lahu wa lahu mu'arid, atau tsabat hadisnya tetapi ada mu'arid, ada yang menentang dari lain, au mukhassis, atau ada yang mengkhususkan, wa nahwu dzalik, fa hina idzin yasugu lil imami an yajtahid, maka saat itu pantas bagi imam untuk berijtihad. Baik, kalau sudah jelas dalil, maka para ulama, para a'immah akan berpegang dengan dalil dan ditinggalkan ijtihadnya. Pendapat-pendapat tadi yang mereka berijtihad ditinggalkan. Adapun kalau dalam keadaan-keadaan berikut. Satu, keadaan tidak nyampenya hadis. Kedua, ada hadis tapi menurut mereka tidak sabit. Yang ketiga, sabit riwayatnya, tetapi ada hadis lain yang menentangnya. Atau yang keempat, ada hadis sabit, tetapi ada mukhassisnya, ada yang mengkhususkannya. Yang tadinya mutlak jadi muqayyad, yang tadinya am jadi khas, ila akhirih. Maka saat itu mereka pun berijtihad. Wa yasuhu fihi al-khilaf, dan pantas kalau terjadi perbedaan pendapat. Illa huna naktafi. Barakallahu fikum wal afu minkum. Penting apa enggak penting? Walaupun tiga baris. Faedah muhimmah. Faedah muhimmah. Apa itu? Mata yajuzu fiha al-khilaf. Kapan yasu pantasnya, kapan dimaklumi terjadi perbedaan di antara para ulama? Empat tadi. Satu, kalau tidak ada hadis, maka mereka berijtihad, mungkin terjadi perbedaan ijtihad. Yang kedua, ada hadisnya tapi tidak sabit, dhaif. Masa ada ulama menentang hadis? Bukan menentang hadis. Ulama itu berpendapat hadis itu dhaif. Bagaimana? Sehingga ijtihadnya beliau di dalam sisi pensahihan dan pendhaifan. Jadi jangan menuduh ada ulama menentang hadis. Ini hadis sahih, bagaimana ulama mengatakan berbeda dengan hadis ini? Beliau berijtihad, memeriksa hadis tadi, dan beliau melihat hadis itu dhaif. Maka beliau berpendapat dengan pendapat yang lain. Atau kemungkinan ketiga, seorang alim mendapatkan hadis sahih. Ternyata beliau dapatkan hadis lain yang juga sahih bertentangan dengan hadis ini. Bagaimana? Wajar kan kalau beliau berpendapat dengan pendapat lain karena ada hadis yang lain. Yang keempat, kalau ternyata hadis itu ada mukhassisnya, kalian kira am. Ternyata kata ulama tadi tidak. Untuk yang ini enggak. Yang lain enggak boleh, ini boleh. Yang lain boleh, yang ini enggak boleh. Apa itu takhsis? Karena ada hadis yang mengkhususkannya. Atau tadinya mutlak, kalian sudah yakin ini hadisnya menyatakan boleh, ternyata muqayyad, kalau begini, kalau begitu. Siapa yang dapat takyidnya? Ulama tadi. Jadi jangan serampangan menuduh para ulama menentang hadis ketika ada pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis. Imma belum sampai pada beliau, wa imma sampai beliau menganggap dhaif, wa imma sampai sahih tapi beliau melihat ada hadis yang bertentangan dengannya, atau beliau melihat ada takhsis, takyid dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini menyebabkan kita tidak su'udzan kepada para a'immah wal ulama rahimahumullahu ajma'in. apa di rumah saja. Kelasnya gak cukup ya. Di rumah cukup gak? Di ruang depan gak cukup. Terganggu. Konsentrasinya terganggu. Kadang-kadang ada sesuatu yang mau sampaikan hilang. Tadi mau ngomong apa? Akhirnya kasihan. La darar wa la dirar.